Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Babun fil ilmi wal ulama'i wa ma yaduru fi falakaihima. Bab tentang ilmu dan ulama dan seputar masalah falakun bimakna orbit dan semua yang mengitari ilmu dan ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wusida, wa fi riwayatin idza usnita al-amru ila ghairi ahli. Apabila disandarkan al-amru, urusan, dan al-amru memiliki dua jamak, bisa jamak, bisa jamaknya awamir, bisa jamaknya al-umur. Dan kalau dia dimaknai dengan jamak awamir, maknanya adalah perintah. Apabila perintah itu dikembalikan kepada ghairi ahlihi, orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka silahkan tunggu kiamat. Dan jika kita maknai dengan al-amru dengan jamak umur, artinya urusan. Dan umur dalam bahasa hadis bisa dimaknai dengan umuruddin atau umur ad-dunya. Seperti misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah kalian muhdatsatul umur. Muhdatsatul umur, al-umur di sini ada alif lam lil ahdi adh-dhihni. Alif lam yang menunjukkan sudah dipahami oleh lawan bicara. Umur di situ adalah umuruddin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian terhadap perkara yang baru dalam masalah agama. Sehingga alif lam di situ bisa kita jadikan sebagai mudhaf, wa iyyakum wa muhdatsati umuriddin. Atau umur juga bisa diartikan umurud dunya. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Namun al-amru indal itlaq, kata umur secara mutlak lebih dekat kepada urusan agama. Karena itulah ketika dikaitkan dengan urusan dunia, maka syariat akan menyebutkan bagian atau akan menyebutkan teks dunianya. Misalnya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau al-umur tanpa mudhof ilaih, berarti hukum asalnya dia adalah amruddin. Idza wusida au usnidal amru. Sehingga di sini lebih dekat kita maknai urusan agama. Ketika urusan agama dikembalikan ila ghairi ahlihi, kepada orang yang tidak memiliki ahluddin, kepada orang yang bukan ahli dalam masalah agama. Fantadhiris sa'ah, maka tungguhlah kiamat. As-sa'ah sering diterjemahkan oleh banyak kalangan dengan arti kehancuran. Maksudnya adalah kehancuran urusan tersebut. Namun yang lebih tepat, as-sa'ah di sini maknanya adalah kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam sababul wurud dari hadis. Yaitu pertanyaan seorang sahabat atau seorang badui kepada Nabi SAW. Pada saat Nabi SAW sedang ceramah, lalu dia langsung interupsi angkat tangan. Mata sa'ah. Tapi Nabi SAW enggak gubris. Terus saja beliau menyampaikan ceramah. Sampai setelah beliau selesai ceramah, kemudian barulah beliau bertanya, "Manis sa'il?" Siapa yang tanya tadi? Kemudian orang ini baru tanya ulang, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah." Ketika urusan agama itu diserahkan kepada orang yang bukan ahli dalam masalah agama, maka itulah kiamat. Atau tunggulah datangnya kiamat. Artinya bagian dari tanda kiamat adalah ketika orang yang tidak memiliki ilmu agama berbicara tentang masalah agama. Dan ini bisa kita saksikan sebagaimana di zaman sekarang. Dan ini juga pernah dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan kepada para muridnya, "Antumul ana fi zamanin kathirun ulama'uhum qalilun khutaba'uhum. Wasayati 'alan nasi zamanun kathirun khutaba'uhum wa qalilun ulama'uhum." Kalian sekarang berada di satu zaman, ulama'nya banyak, yang pintar ngomong dikit. Besok akan ada satu zaman, ulama'nya sedikit, yang pintar ngomong banyak. Sehingga makna kiamat, mana as-sa'ah di sini adalah kiamat dan bukan kehancuran urusan sebagaimana yang sering disinggung oleh banyak orang. Makanya hadis ini sering kita jumpai, ada orang yang menerjemahkan ketika organisasi itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ketika perusahaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ketika sebuah yayasan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, dan seterusnya. Fantadiris sa'ah, maka tunggu kebinasaan organisasi, yayasan, atau perusahaan itu. Tapi ini tidak sesuai dengan sababul wurud dari hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, juga diriwayatkan oleh penulis kitab Tarikh Baghdadi, Al-Baghdadi penulis kitab Tarikh Baghdad, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan kata Hakim, "Hadza haditsun sahih," hadis yang sahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Keberkahan itu bersama akabirikum, orang-orang yang besar di antara kalian. "Wa akabirun nas," orang yang besar di antara manusia, pembesarnya manusia adalah pembesar dalam masalah apa? Agama dan usia. Pembesar dalam masalah agama dan usia. Senioritas yang dihargai oleh Islam itu senioritas dalam masalah agama dan usia. Sementara jabatan dan harta ini tidak dinilai sebagai kelebihan yang mengungguli dirinya dibandingkan, atau yang mengunggulkan dirinya dibandingkan yang lain. Dalil bahasanya usia itu juga dihargai dalam Islam adalah tentang siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam ketika sholat, apabila Islamnya sama, kemudian apabila apalagi hijrahnya sama dan seterusnya. Dan salah satu di antara penentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adalah usianya. Al-barakatu ma'a akabirikum. Bahwasanya keberkahan itu bersama senior kalian. Karena itulah jika sama-sama memiliki status sebagai orang yang berilmu, maka yang senior lebih didahulukan dibandingkan yang junior. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan yang lebih berusia dibandingkan yang kurang berusia. Ada dua orang yang sengketa di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang muda mendahului ngomong. Dia ngasih berbagai macam alasan. Sementara yang tua dia diam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kabir, kabir, dahulukan yang tua, dahulukan yang tua. Biar yang tua dulu yang bicara, yang muda nanti dulu. Ini contoh bagaimana senioritas usia itu dihargai. Dalam sebuah kesempatan selesainya Syekh Abdul Razak menyampaikan kajian di Masjid Nabawi. Kemudian saya mendekat ke beliau, as'aluka syai'an, boleh saya tanya sesuatu? Na'am fit tariq, ya, sambil jalan. Begitu beliau berdiri dari tempat duduk beliau, langsung dikerumuni banyak orang. Sudah, saya tergencet mundur. Tiba-tiba datang orang dari Perancis. Kemudian beliau bertanya, tapi gak bisa bahasa Arab. Terus nyari, siapa mutarjim? Langsung saya dresel maju. Saya dulu boleh? Antum nanti, karena yang lebih muda, yang lebih tua dulu. Karena yang dari Perancis ini lebih tua. Kabir, kabir, dahulukan yang lebih tua. Tayyip. Jadi memang bagian dari sikap para ulama lebih mendahulukan yang lang tua, yang lebih senior. Senioritas karena usia itu dihargai. Maka kita perlu perhatikan masalah ini. Jangan karena merasa mentang-mentang sudah ngaji, sudah baca kitab ini, kitab itu, tapi ketika senioritas usia tidak kita hargai, berarti belum kenal sunnah. Ya. Jangan mentang-mentang kenal sunnah, kemudian senioritas usia tidak dihargai. Ini justru bukti kalau dia belum mengenal sunnah yang seutuhnya. Karena usia juga dihargai dalam Islam. Karena itulah Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang masalah hukum mencium tangan, beliau mengizinkan asal dengan alasan tadayyunan dan karena alasan senioritas. Karena alasan agama dan karena alasan senioritas. Maka kita menghormati orang lain bukan karena dunianya, bukan karena jabatannya, tapi karena dia lebih tua atau karena dia lebih mendekat pada agama, lebih berilmu dan lebih bertakwa. Tayyib. Qala Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Qad 'alimtu mata salahun nasi wa mata fasaduhum. Idza ja'a al-fiqh min qibali as-saghiri ista'sa 'alayhi al-kabiru. Wa idza ja'a al-fiqh min qibali al-kabiri taba'ahu as-saghiru fahtadaya. Umar mengatakan, aku memahami kapan masyarakat itu menjadi baik dan kapan masyarakat itu menjadi rusak. Ketika ilmu itu datang dari yang junior, ista'sa 'alaihil kabir, dan diprotes oleh yang senior. Ilmu datang dari yang junior, sementara yang senior ilmunya datang dari junior, sementara yang senior ista'sa, dia bermaksiat, enggak mau ikut. Maka di saat itulah masyarakat akan susah untuk ditata. Sehingga mereka karena merasa kami lebih tua, lebih senior, tapi yang menyampaikan ilmu yang muda-muda, akhirnya yang senior enggak ikut atau tidak mau nurut kepada yang menyampaikan ilmu yang lebih muda. Kemudian yang lain, akhirnya masyarakat juga ikut-ikutan seperti itu. Di saat itulah terjadi fasadun nas. Wa idza ja'a al-fiqhu min qibalil kabir. Sementara ketika fikih itu, ilmu itu datang dari senior, taba'ahu as-saghir, kemudian diikuti oleh junior, fahtadaya, maka keduanya akan mendapatkan hidayah. Sehingga salahun nas terjadi ketika itu. Karena itu jangan remehkan keterlibatan senior dalam setiap kegiatan. Karena mereka adalah orang-orang yang secara umum karakter manusia itu akan berusaha untuk menghargainya. Dakwah Ahlussunnah di Indonesia memang saat ini sebagian besar tokohnya masih di usia muda. Sementara dakwah aliran-aliran liberal dan semua turunannya sebagian besar tokohnya di usia tua. Dan semoga nanti kondisinya akan berbalik. Dakwah Ahlus Sunnah yang kadernya sekarang menjamur di mana-mana akan nantinya di masa mendatang akan menjadi pemimpin fi akabirihim, di tengah senior-senior mereka. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalu an-nasu bi khairin ma atahum ma akhadhu al-'ilma min kibali akabirihim. فإذا أتاهم من كبل أصغرهم وشرارهم هلكوا. Ibnu Mas'ud mengatakan manusia akan selalu terjaga dalam kebaikan selama yang datang, selama ilmu itu datang kepada mereka. Dalam riwayat yang lain, selama mereka mengambil ilmu min kibali akabirihim, dari senior-senior mereka. Dalam riwayat yang lain, an akabirihim, dari senior mereka. Apabila ilmu itu datang dari junior mereka dan orang-orang yang buruk di antara mereka, halaku, maka mereka akan binasa. Semakna dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun perlu kita perhatikan senioritas ilmu dibandingkan senioritas usia, mana yang lebih dihargai? Ilmu. Ilmu dikedepankan sebelum usia. Meskipun usia juga punya nilai. Karena itu hadis ini bukan berarti dalil kalau ada orang yang lebih muda, lebih berusia, dia tidak boleh angkat bicara disebabkan ada orang yang lebih tua dibandingkan dirinya. Qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, husnus su'ali nisful ilmi. Husnus su'al nisf al-ilm. Pertanyaan yang bagus itu setengah dari ilmu. Pertanyaan yang baik itu separuh dari ilmu. Separuhnya apa? Jawabannya. Separuhnya adalah jawabannya. Karena pertanyaan itu tidak mungkin muncul kecuali dari orang yang sudah menjelang memahami. Kalau blank sama sekali ada pertanyaan, enggak ngerti ya, enggak bakalan ada pertanyaan. Karena blank. Tapi kalau kemudian sudah punya konsep, punya sedikit pemahaman, baru orang itu akan terpancing untuk bertanya. Sehingga adanya pertanyaan itu salah satu di antara indikator bahwa jamaah memahami sebagian yang disampaikan oleh dai. Makanya teori sebagian dosen, kalau ingin jadi mahasiswa yang sukses, dapat nilai ya, sukses dari sisi nilai. Apakah benar-benar pinter atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting pokoknya IPK-nya bagus. Setiap satu pertemuan siapkan satu pertanyaan. Gak nyambung dikit gak apa-apa. Anda akan selalu dicatat sebagai mahasiswa yang mungkin kritis atau banyak bertanya dan seterusnya. Tapi pertanyaan yang bermutu ya. Qala Abdullah ibnu Muslimin ibni Qutaibah ad-Dainuri, yuridu la yazalu an-nasu bi khairin ma kana ulama'uhum al-masyayikh wa lam yakun ulama'uhum al-ahdatsu لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة. Yang dimaksud di sini dijelaskan oleh Abdullah bin Muslim ibn Qutaibah ad-Dainuri. Makna dari pernyataan Ibnu Mas'ud, manusia akan selalu dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari seniornya, kata beliau adalah maksudnya manusia akan berada dalam kebaikan selama ulama mereka adalah para masyayikh, orang-orang yang sudah berumur, dan bukan ulama mereka al-ahdath, orang-orang yang masih remaja, masih muda. Karena yang namanya orang tua, qad zalat anhu mut'atash shabab, kenikmatan muda itu sudah hilang. Inderanya sudah mulai turun, ya. Dipakai ngelirik enggak maksimal kayak dulu. Pendengarannya sudah mulai turun, indera pengecapannya sudah mulai turun, mau makan apapun serba dipikir dulu sebelum makan. Kita kalau makan kan enggak mikir dulu, ya. Dan seterusnya. Wahiddatuhu, ya. Ketajamannya sudah mulai turun. Ajalatuhu, buru-burunya juga sudah mulai turun. Wasafahuhu, tingkatan apa? Kesombongan apa? Kebodohannya juga sudah mulai turun. Dan dia telah banyak makan garam, istashabat tajrubah. Sudah banyak pengalaman, wal khibrah dan pengalaman. Wala yadkhulu alaihi fi ilmihi asy-syubhatu wala yaghlibu alaihi al-hawa. Sementara ilmunya tidak akan bercampur dengan syubhat, karena syubhat itu lama atau baru? Syubhat itu lama atau baru? Hah? Baru. Syubhat itu datangnya baru. Sehingga syubhat itu muncul belakangan. Sementara kebenaran ada dari awal. Begitu ya? Sehingga orang yang belajar dulu, yang kami pelajari kayak gini. Ya ini pakem yang kami pelajari. Sesuai dengan kurikulum. Muncul syubhat. Muncul syubhat. Ini kan kotoran, ya. Ini kotoran. Nah, ketika masyayikh ini belajar, mereka belajar tanpa syubhat. Belum ada syubhat baru yang muncul. Sehingga ilmunya masih bersih. Mungkin di antara kita akan komentar, wah, penjelasan beliau tidak menjawab permasalahan zaman sekarang. Ya memang apa yang beliau pahami belum dikotori dengan syubhat yang muncul di zaman sekarang. Berarti syubhat itu dibuang dari awal, beres, Pak. Kalau ingin mendapatkan yang safi, yang lebih jernih, gitu ya. Karena yang namanya batil itu, kebatilan itu dakhilun, dia menyusup. Sedangkan kebenaran itu asil, sesuatu yang ada dari awal. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, jangan pernah merasa putus asa untuk menyampaikan kebenaran, li'annal haqqo asilun wal batilu dakhil. Karena kebenaran itu ya memang asalnya ada di nurani manusia. Sedangkan kebatilan, kesesatan itu menyusup dari luar. Datang dari luar. Dan mengusir yang baru datang dengan menggantikan yang sudah lama. Mana yang lebih gampang? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama lebih gampang. Wala yaghlibu alaihi al-hawa. Dan dia juga tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Karena dia sudah tua. Wala yamilu bihi tamak. Dan dia tidak condong kepada ketamakan. Wala yastazillu syaitanu istizlal al-hadath. Dan dia tidak akan digelincirkan oleh setan sebagaimana umum yang dialami oleh para pemuda. Wa ma'asinni wal waqa wa ma'asinnil waqari wal jalalati wal haibah. Di samping beliau juga punya usia yang menunjukkan wibawa beliau, jalalah beliau, kehormatan beliau dan hibah haibah beliau, wibawa beliau. Orang yang sudah tua akan terlihat lebih berwibawa. Dan inilah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mukmin. Allah Subhanahu wa taala asyrafal mukminin, menghormati Allah Subhanahu wa taala menjadikan terhormat kaum mukminin, memberikan kemuliaan bagi kaum mukminin dengan cara orang mukmin itu semakin tua semakin berwibawa. Dan ternyata itu beda dengan orang kafir. Orang kafir itu semakin tua, semakin tidak dihargai. Berbeda dengan muslim. Muslim itu semakin tua, semakin dihargai. Sehingga orang muslim itu bisa menikmati kondisi tuanya. rambutnya sudah banyak perubahan, gitu ya. Jenggotnya perubahan, wajahnya sudah mulai nunduk, ya. Kewibawaannya mulai terbit. Wal hadatsu qad tadkhulu alaihi hadhil umur allati aminat ala syekh. Sementara para pemuda terkadang urusan semacam ini tercampur di dalamnya, di mana syekh, seorang syekh itu aman darinya. Allati aminat ala syekh. Adanya syubhat itu lebih mudah masuk kepada remaja, pemuda. Sementara syekh lebih aman dari timbulnya syubhat. Fa idza dakhalat alaihi wa afta halaka wa ahlaka. Sehingga ketika muncul syubhat, masuk ke dalamnya syubhat, lalu dia ngasih fatwa, maka dia akan binasa dan merusak orang lain. Qala Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah, la yu'tan nasu qattun min kibali ulama'ihim, wa innama yu'tawna min kibali annahu idha mata ulama'uhum afta man laysa bi'alimin fayu'tan nasu min kibalihi. Manusia tidaklah didatangi dari arah ulama mereka. Namun mereka didatangi dari sisi ketika para ulama mereka telah meninggal, sehingga memberikan fatwa orang yang tidak berilmu. Fayu'tanna suminki balihi, dari situlah manusia didatangi berdasarkan atau dari arah fatwa orang baru yang tidak berilmu. Yang dimaksud didatangi di sini adalah didatangi kesesatan dan syubhat, kebatilan yang menyusup di tengah manusia. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, wa qad sarrafa Umar hadzal ma'na tasrifan. Umar telah memberikan penjelasan, wa laqad sarrafna hadzal Qur'an 'alal insan. Umar telah memberikan penjelasan makna ini. Faqala ma khana aminun qat walakin tumina ghairu aminin fa khana. Kenapa terjadi banyak pengkhianatan di tengah manusia? Kata Umar, boleh ngasih penjelasan? Yang terjadi bukan orang yang amanah itu berkhianat, tapi yang terjadi adalah para pengkhianat dikasih amanah terus dia berkhianat. Dan itu muncul ketika kapan? Orang yang tidak berilmu dikasih urusan agama. Dia disuruh berfatwa, diminta untuk mengaji, menyampaikan tausiah, pengajian, bahas masalah agama, padahal dia belum memahami masalah ilmu agama. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, wa kadzalika fa'ala Rabi'ah. Demikian pula yang dilakukan oleh Rabi'ah Ar-Ra'i, gurunya Imam Malik. Qala Malikun, Imam Malik bercerita, baka Rabi'atun yauman bukaan syadida. Satu hari Rabi'atul Ra'i menangis dengan tangisan yang serius. Faqila lahu, lalu ada orang yang bertanya, amusibatun nazalat bika, apakah anda sedang mendapatkan musibah? Faqala, lalu beliau mengatakan, la, walakinnahu ustuftiya man la ilma indah. Beliau mengatakan, saya tidak mengalami musibah, namun orang yang tidak memiliki ilmu diminta untuk menyampaikan fatwa. Sehingga mereka yang belum saatnya untuk ditanya, ditanya. Dan ini disebut oleh Umar memberikan amanah kepada calon pengkhianat, lalu dia berkhianat. Sehingga kerusakan tidak terjadi pada ulama'nya, karena amin tidak akan berkhianat. Orang yang amanah tidak akan berkhianat. Tapi kerusakan itu terjadi ketika calon pengkhianat dikasih amanah, akhirnya dia berkhianat. Qala Ahmad, Ibnu Ali Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Wala budda lil mutafaqqihi min ustadhin yadrusu alayhi wa yarji'u fi tafsiri ma ashkala alayhi wa yata'arrafu minhu turuqal ijtihadi wa ma yufarriku bihi bainas sihhati wal fasad. Dan bagi al-mutafaqih, al-mutafaqih lawannya faqih, alim dan muta'allim. Mutafaqih berarti apa? Orang yang belajar. Kalau gurunya faqih, faqihun gurunya, mutafaqihun orang yang belajar kepada faqih. Bagi para mutafaqih dari seorang ustadz, yadrusu alaih, yang belajar darinya, labudda, maka harus baginya, yarji'u fi tafsiri ma ashkala alaih, mengembalikan tafsir yang tidak dia ketahui kepadanya. Wa yata'arrafu minhu, dan dia harus mengenali bagaimana jalan-jalan ijtihad, dan mengenali apa yang membedakan antara yang sahih dan yang batil. Dalam arti, dia harus dibimbing oleh guru ketika mempelajari sesuatu tertentu. Qala Ahmad ibn Hanbalin rahimahullah, innama yahyan nasu bil masyayihi, fa'idha dhahaba al masayihu, famadha baqiyah. Manusia itu hidup, kata Imam Ahmad, manusia itu hidup karena mereka didampingi oleh ulama. Sehingga ketika para ulama itu telah meninggal, lalu apa yang tersisa? Yang tersisa hanya onggokan jasad yang tidak ada ruhnya. Karena ruh manusia di sini adalah para masyayikh, yaitu guru-guru agama yang menjadi senior mereka. Wa qala, dan beliau juga mengatakan, innaman nasu bisyuyukhihim, fa idza dhahaba asyuyukhu fama'a minal aish. Manusia itu hidup bersama guru-guru mereka. Sehingga ketika gurunya meninggal, gurunya telah pergi, fama'a minal aish. Lalu bersama siapa dia mendapatkan kehidupan. Tayyib, intinya ini memberikan motivasi kepada kita bahwasanya dalam proses pendidikan yang kita lakukan adalah mendahulukan yang lebih senior. Baik senioritas dalam masalah ilmu maupun senioritas dalam masalah usia. Lebih sempurna lagi ketika keduanya digabungkan. Kemudian kita akan lanjutkan bab berikutnya. Al-masajidu duwaru dzikri wal ilmi. Masjid adalah rumah zikir dan rumah ilmu. Duar jaman dari dar. Qala sallallahu alaihi wasallam, La yutinu rajulun muslimun al-masajid lis-salati wa-dhikri illa tabashbashallahu bihi hina yakhruju min baytihi kama yatabashbashu ahlul ghaibi bi-ghaibihim idha qadima alaihim. Rasulullah SAW bersabda, apabila ada orang yang menetap ada seorang muslim yang menetap di salah satu masjid untuk sholat atau zikir, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tabashbasha. Ma makna tabashbasha? Minal bashasha indal liqa. Bashasha indal liqa artinya bahagia ketika bertemu pertama kali padahal dia lama berpisah. Al farahu wal imbisat wal uns. Merasa bahagia, merasa senang, merasa akrab ketika lama berpisah. Anda punya kawan dekat, akrab, kemudian lama berpisah, setelah itu bertemu dalam waktu 20 tahun misalnya. Padahal utang belum lunas. Maka yang punya uang akan sangat senang sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala akan merasa senang dengannya hina yakhruju min baitihi, ketika orang ini keluar dari rumahnya. Sebagaimana yatabashbasu ahlul ghaib, keluarga yang ditinggalkan ahlul ghaib. Ghaib artinya tidak ada. Ahlul ghaib berarti keluarga yang ditinggalkan oleh suaminya yang sedang safar. Bighaibihim, ketemu dengan keluarganya yang baru saja datang dari safar. Idza qadima alaihim, ketika baru saja datang kepada mereka. Tidak ketemu bapak selama 10 tahun kerja di luar negeri. Yang dilihat cuman fotonya atau KTP-nya misalnya. Tiba-tiba bapak datang. Maka seluruh isi keluarga akan bahagia. Baik, yang ini menunjukkan keutamaan seorang muslim dianjurkan untuk banyak menjadikan masjid sebagai waton ya. Sering ke masjid, kerasan dengan masjid, betah dengan masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, Allah senang untuk bertemu dengannya. Hadis riwayat Ahmad, juga riwayat Abu Dawud, At-Tayalisi, Ibnu Hibban, dan dinilai sahih oleh Syu'aib Al-Arnaud. Qala Aliun radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan al-masajidu majalisul anbiya wa hirzun minasyaitan. Masjid itu majelisnya para nabi dan perlindungan dari setan. Pernyataan Ali diriwayatkan oleh atau diriwayatkan dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah selengkapnya akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.